Kita goyang lagi semuanya. Nyanyi ya. Hienta song sorote. Ati seliramu nangi anane wong se. Pates konco podorawan nengong kape tresno. Yang ku pandang gemerlap yang meripatmu. Terpampang gambar waru nengatimu hatimu. Nganti kapan abot iki ora mau duko. Mung tadi konco mesra mereka kepandang. Cekku kita goyang lagi semuanya. Yang di sebelah kiri. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang kusimpan buat kita tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggap ku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu. Konco suwi saiki tak tresnani. Nyanyi semua. Kita sorote meripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu. Nanging anane mung sepotes konco padha rawani nengung kape tresno. Yen ku pandang meripatmu terpampang gambar baru nengi atimu. Nanti kapan abot iki ora mau duko. Mung tadi konco mesra mergo semua biar ning atiku. Bingung rasane atiku kepriye nyikapi. Biyene konco suwi saiki tak tresnani. Biyen ta song sorote meripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu. Nani anane mung sewates konco padha ra wani ning ungkapne tresno. Yen ku pandang gemerlap yang meripatmu terpampang gambar waru ning atimu. Kapan abot iki ora.